الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatul Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, yang pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bab yang disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Albani Rahimahullah Ta'ala dalam bab Jawazul Iqtisar Al-Fatihah. Diperbolehkan bagi seorang mencukupkan diri membaca surat Al-Fatihah meskipun dia tidak membaca tambahan dari surat Al-Fatihah. Dan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu yang menjadi hujjah beliau dalam hal ini. Kemudian berkata Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala pada permasalahan yang berikutnya, al-jahr wal israr fi salawatil khamsi wa ghairiha. Al-jahr wal israr, menjaharkan bacaan, wal israr, dan mensirkan bacaan, membaca dengan pelan, membaca dengan lirih pada salat-salat lima waktu dan yang lainnya. Telah kita jelaskan sebelumnya perbedaan antara bacaan jahriyah dan bacaan sirriyah, bahwa bacaan jahriyah minimalnya ketika seorang membaca dengan jahriyah maka dia memperdengarkan orang yang ada di dekatnya. Dia memperdengarkan orang yang ada di dekatnya. Adapun bacaan sirriyah, maka cukup dia menggerakkan mulutnya, berkomat kamit, menunjukkan bahwa dia mengucapkan, menggerakkan bibirnya, melafadzkannya, meskipun dia tidak mendengarkan apa yang dia lafazkan, apa yang dia ucapkan. Ini pendapat yang sahih dari para ulama yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Maka beliau menjelaskan dalam bab ini bahwa salat-salat lima waktu ada bacaan-bacaan yang disyariatkan untuk dijaharkan. Ada pula bacaan-bacaan yang disyariatkan untuk dibaca dengan sir. Ada bacaan yang dijahar, ada bacaan yang disirkan. Dan ada pula salat yang sebagian rakaatnya dibaca dengan jahar dan sebagian yang lainnya dibaca dengan sir. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa kana sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam yajharu bil qira'ati fi salati subhi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, beliau menjaharkan bacaan pada salat subuh. wa fir rak'atainil ulayaini minal maghrib wal isya, dan pada dua rakaat yang pertama, yaitu rakaat yang pertama dan yang kedua dari salatul maghrib dan salatul isya, beliau menjaharkan wa yusirru biha fi dhuhri wal asri wa thalithati minal maghribi wal ukhrayaini minal isya, dan beliau mensirkan bacaannya pada salat zuhur, pada salatul asr, demikian pula rakaat yang ketiga dari salatul maghrib dan dua rakaat yang lainnya, yaitu rakaat yang ketiga dan keempat dari salat al-isya. Wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi ma yusirru bihi bi'ttirab lihyatihi, dan para sahabat mereka mengetahui bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mensirkan bacaannya. Para sahabat bisa mengetahui dari goncangan jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melafazkan berkomat kamit ketika menyebutkan bacaan-bacaan di dalam salat sampai bergoncang jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu diketahui oleh para sahabat, yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan. Dan dengan cara apa para sahabat mengetahui selain dengan getaran jenggot tersebut? Wa bi isma'ihi iyyahumul ayata ahyanan, dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan ayat yang beliau baca pada saat-saat tertentu, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Abu Qatadah. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang beliau sebutkan ini tentang menjahar bacaan pada salat subuh, pada dua rakaat, pada salatul maghrib dan salatul isya merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada khilaf dalam hal ini. Dan beliau sebutkan pada catatan kaki, wa ala hadha ijma'ul muslimina bi naqlil khalafi 'anis salaf, dan di atas amalan ini sepakat seluruh kaum muslimin yang menukil dari khalaf, dari salaf, ma'al ahadith as-sahiha al-mutadhahirati 'ala dhalik, dikuatkan lagi dengan hadith-hadith yang sahih yang saling menguatkan tentang disyariatkannya mengeraskan bacaan pada salat subuh, pada salat al-isya dan salatul maghrib pada dua rakaat yang pertama, dan disirkan pada bacaan yang lainnya. Dan hadis-hadis yang meriwayatkan tentang hal ini banyak sekali. Di antaranya hadis Ibn Abbas muttafaqun alaih, ketika Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma membaca surah Al-Mursalat, Wal-Mursalati Urfa, pada salatul maghrib, dan didengarkan oleh Ummul Fadl, maka Ummul Fadl mengatakan, ya bunayya, wallahi laqad dhakartani biqiraatika hadhihi surah, إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. Kata Ummu al-Fadl, wahai anakku, demi Allah, sungguh engkau telah mengingatkan aku dengan bacaanmu ketika membaca surah ini, suratul mursalat. Sesungguhnya surah itu adalah merupakan surah yang paling terakhir yang aku dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membacanya pada salat al-maghrib. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaannya pada salatul maghrib sampai Ummul Fadl mendengarkan. Demikian pula Jubair bin Mut'im dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur. Aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur pada salatul maghrib. Pada waktu itu Jubair bin Mut'im masih dalam keadaan kafir. Beliau mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam mengeraskan bacaannya pada salat al-maghrib. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Rafi', kata beliau sallaitu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu la'atamah. Satu ketika aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul isya. Salatul isya di antara namanya salat al-atamah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah al-insyiqaq. Idza as-sama'u syaqqat. Lalu beliau sujud. Lalu Abu Hurairah sujud. Lalu kemudian aku bertanya kepadanya, maka kata Abu Hurairah sajadtu khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjudu biha hatta alqah. Bahwa aku sujud di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surah ini, maka aku senantiasa sujud, yaitu sujud tilawah, apabila membaca suratul insyiqaq ini sampai aku bertemu Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca idza sama'u syaqqat dengan suara yang keras, yang dijaharkan. Hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Al-Bara bin Azib, kata beliau sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wat-tini waz-zaitun fil 'isya. Aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca surah wat-tini waz-zaitun pada salatul isya. Wa ma sami'tu ahadan. Kenapa? Hah? Mau berdiri? Wa ma sami'tu ahadan ahsana sawtan minhu aw qira'ah. Dan aku tidak pernah mendengarkan suara yang lebih bagus dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bacaan yang lebih bagus dari bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pada salatul isya, bacaan Rasulullah didengarkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Demikian pula pada salat al-fajr, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas, disebutkan dalam riwayat tersebut hadisnya panjang, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin salatul fajr kepada para sahabatnya. Ketika itu ada sekumpulan jin lewat, mereka mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun berhenti. Menunjukkan bahwa Rasulullah mengeraskan bacaannya, maka mereka menyimak apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mereka beriman, dan merekalah yang menyampaikan kepada kaumnya tentang kitabullah, tentang Al-Qur'anul Karim sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Ibn Hazm rahimahullah, beliau mengatakan wattafaqu anna al-qira'ata fi raq'atay subhi wal-ulayaini min al-maghrib wal-isha man jahara fihima faqad asaba. Bahwa para ulama sepakat bahwa membaca pada dua rakaat salat subuh dan dua rakaat pertama dari salatul maghrib dan salatul isya, barang siapa yang mengeraskan bacaannya maka sungguh dia telah benar. Maka sungguh dia telah benar amalannya. Karena itulah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, adapun pada salat-salat sirriyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecilkan bacaannya, seperti pada salat duhur atau dua rakaat yang terakhir dari salat al-isya, satu rakaat yang terakhir dari salatul maghrib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecilkan bacaannya. Disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih dari hadis Abu Qatadah, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-raka'atayn al-ulayayn min salati adh-dhuhr bifatihatil kitab wa suratayn yutawwiru fil ula wa yuqassiru fil thaniyah wa yusmi'u al-ayata ahyanan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada dua rakaat yang pertama dari salat zuhur dan dari salat zuhur Al-Fatihah dan dua surah. Beliau memanjangkan pada rakaat yang pertama dan memendekkan pada rakaat yang kedua. Wa yusmi'ul ayata ahyanan. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaannya. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaannya. Ini menunjukkan bahwa salat adh-dhuhr adalah salat yang tidak dikeraskan bacaan. Demikian pula salatul asr. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Ma'mar, kami bertanya kepada Khabbab, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashr? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca pada salat dzuhur dan asr? Maka dijawab oleh Khabbab, na'am, iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat dzuhur dan asr. Maka kami bertanya, bima kuntum ta'rifuna dzalik? Dari mana kalian mengetahui bahwa Rasulullah membaca pada salat dzuhur dan asr? Qala bi ittirabi lihyatihi. Kata Khabbab, yaitu dengan bergetarnya, bergoyangnya jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhasil, ini adalah perkara yang menjadi ijma ulama, bahwa pada salat-salat zuhur, asal dan dua rakaat terakhir dari salatul isya dan rakaat yang ketiga dari salatul maghrib, bacaan itu pelan. Bacaan disirkan, tidak dikelaskan. Sampai para sahabat mengetahui bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pergerakan jenggotnya. Dalam hadis ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa makmum diperbolehkan untuk melihat imamnya, yaitu mereka yang berada di saf yang terdepan, mereka boleh melihat kepada imam dan apa yang dibaca oleh al-imam. Lalu kata beliau, wa kana yajharu biha aidan fi salatil jum'ah wal idain wal istisqa wal kusuf. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengeraskan bacaannya pada salat Jumat, pada dua salat Id, Idul Fitr dan Idul Adha, dan pada salat istisqa, salat meminta hujan, dan pada salat al-kusuf atau al-khusuf, salat gerhana. Ini semua adalah merupakan salat-salat yang disyariatkan bagi imam untuk mengeraskan bacaan salatnya. Adapun yang kaitannya dengan mengeraskan bacaan pada hari Jumat, ini merupakan perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Disebutkan oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah Kata beliau, al-jahru fi raka'atay subhi wal maghribi wal isya wa fi salatil jum'ah wal israr fi adh-dhuhri wal 'ashr wa thalithatil maghribi wa thalitha wal rabi'a min al isya, hadha kulluhu bi ijma'il muslimin. Yang sunnah mengeraskan bacaan pada dua rakaat salat subuh dan pada salatul maghrib, dua rakaat salatul maghrib, dua rakaat salatul isya, ini dikeraskan. Wa fi salatil jum'ah, dan pada salat Jumat dikeraskan bacaan dan dipelankan bacaan pada salat zuhur, pada salatul asr, rakaat yang ketiga dari maghrib, dan rakaat yang ketiga dan keempat dari salatu al-isya. Lalu kata An-Nawawi rahimahullah, ini semua merupakan perkara yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Disepakati oleh kaum muslimin. Ini kaitannya dengan mengeraskan bacaan pada salat Jumat. Bagaimana dengan salat Id? Salat Id demikian pula dikeraskan bacaan. Dan itu yang zahir dari amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah dalam sunannya Al-Kubra, beliau menyebutkan bab al-jahri biqiraati fil 'idain. وذلك بين في حكاية من حكى عنه قراءة السورتين. Beliau menyebutkan bab mengeraskan bacaan pada dua salat Id, dan itu jelas. Itu jelas diriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salatul Id, di rakaat pertama beliau membaca qaf, dan di rakaat yang kedua beliau membaca iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca subbihisma rabbikal a'la, dan pada rakaat yang kedua beliau membaca hal ataka haditsul ghasyiyah. Maka ini juga menunjukkan disyariatkan yang mengeraskan bacaan pada salat Al-Idain, salat Idul Fitr dan Idul Adha. Demikian pula salat Al-Istisqa, salat meminta hujan, dianjurkan ketika membaca bacaannya dikeraskan. Ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abbad bin Tamim dari pamannya. Kata beliau, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi fatawajjaha ila al-qiblati yad'u وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk meminta hujan, maka beliau menghadap kiblat, lalu beliau berdoa dan mengalihkan atau mengganti posisi selendangnya, lalu beliau mengerjakan salat dua rakaat jahara fihima bilqiraah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaannya pada salat minta hujan itu. Jadi salat istisqa salat yang disyariatkan untuk mengeraskan bacaan, dan An-Nawawi rahimahullah menukilkan ijma' ulama dalam hal ini. Kemudian yang terakhir yang beliau sebutkan, salat al-kusuf, salat gerhana, demikian pula dikeraskan bacaan. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil khusuf, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaannya pada salat gerhana. Maka ini juga jelas sekali menunjukkan bahwa pada salatul kusuf atau salatul khusuf disyariatkan menjaharkan bacaan bagi seorang imam. Dan juga diterangkan oleh Ibn al-Mundhir bahwa mengeraskan bacaan pada salat gerhana itu dikuatkan oleh sebagian para ulama, diriwayatkan dari sebagian sahabat diantaranya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, demikian pula Abdullah bin Zaid Al-Bara bin Azib, Zaid bin Arqam. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad dan Ishaq ibn Rahuyah. Dengan demikian ikhwan, selesai pembahasan kita yang berkaitan dengan bacaan-bacaan jahriyah dan bacaan-bacaan sirriyah. Sampai di sini wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.